Dia salah juga gitu. Itu kan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia sifatnya musiman, musim. Kalau musimnya sudah enggak ada, hilang. Musim rambutan. Begitu hilang musim rambutan, muncul durian. Rambutannya ada enggak? Hilang, sudah selesai. Itu musiman aja. Coba cek itu, yang kemarin-kemarin, awal 2000-an. Sekarang situsnya aja udah enggak aktif. Ya. Ada jil. Jilnya hilang jadi jin. Jinnya enggak laku jadi mau apa lagi tuh. Enggak muncul lagi, sudah selesai. Begitu muncul mendapatkan bagian dari dunianya, hilang. Karena yang dicari bukan akhirat. Selesai. Ya. Dan enggak usah diikuti. Kalau masih diuraikan ini, disampaikan hukumnya, masih ada yang coba-coba juga, sampai ikut itu, maka diancam oleh Allah. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Kami akan himpun orang-orang munafik ini dengan orang kafir. Jadi ternyata yang duluan masuk neraka jahannam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik seperti ini. Fi jahannam jami'ah. Kami selesaikan semuanya, kami lemparkan ke neraka jahannam seluruhnya. Dan tidak diangkat. Tidak diangkat. Ya. Sekira itu untuk bahasan pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.